Ini terkait dengan khutbahnya dua kali. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini terkait dengan kaifiyah khutbahnya, sang khatib dalam keadaan berdiri, wahwa qa'im, berdiri, tidak duduk, berdiri, tidak duduk. Kemudian apa hukumnya berdiri ketika khutbah Jumat? Tadi kan sebutkan kaifiyah berdiri. Ini hukumnya apa berdiri? Yang sahih barakallahu fikum, yang rajih, bahwasanya berdiri untuk khutbah Jumat itu hukumnya sunnah, tidak wajib, dan bukan termasuk syarat sahnya. Bukan termasuk syarat sahnya Jumat. Ini pendapat jumhur ulama. Para berdiri itu lebih apa? Di sunnah. Artinya ketika dia khutbah sambil duduk, sah. Cuma yang afdal berdiri. Baru dia duduk ketika ada udzur. Dari sini berarti karena semua dikatakan hukumnya sunnah. Ketika ada seorang khatib, sedang berkhutbah sambil berdiri, di tengah-tengah khutbah semutan dia, capek dia, gerindingan gitu ya, gak kuat berdiri dia, tapi belum selesai khutbahnya, maka diperbolehkan bagi dia untuk duduk. Ya berdiri, semutan dia, maka boleh duduk, kemudian dia teruskan khutbahnya. Barakallahu. Ada masalah. Boleh pula katanya para ulama, seorang khatib yang sedang berkhutbah sambil berdiri, istirahat sejenak karena capek. Jadi bukan karena semutan duduk ya, sejenak, jeda sejenak. Dia hentikan khutbahnya, duduk dia, ngambil minum, minum sebentar. Kemudian setelah itu khutbah lagi. Boleh itu terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arba, terutama kalau khatibnya sudah mulai sepuh. Nafasnya enggak kuat, sudah sengal-sengal gitu ya. Sudah kehausan, maka dia boleh jeda sejenak, minum, baru kemudian dia bisa khutbah kembali. Al-muhim yang lebih apa? Berdiri. Berdiri. Kemudian yang juga disebutkan dalam hadis ini ialah adanya anjuran duduk di antara dua khutbah. Yafsilu bainahuma fi julusin, duduk di antara dua khutbah. Ini pun menurut pendapat jumhur ulama sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Jadi duduk antara dua khutbah itu dianjurkan, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan itu yang diamalkan oleh semua para khatib yang ada. Belum pernah terjadi sesuatu yang menyelisih. Tapi kalau seandainya, khatibnya itu tidak mau duduk, khutbah selesai, diselesaikan sama dia, terus jedah antara pertama dan kedua, dia nggak duduk, diri aja dia. Diri beberapa saat gitu. Khutbah yang kedua dimulai, sah. Sah khutbahnya, tidak ada masalah, dikarenakan itu hukumnya sunnah, bukan termasuk syarat sahnya. Cuman ya, tolong perhatikan kondisi masyarakat. Bagi khutbah pertama selesai, biasanya kan ada ulu qauli hadza gitu ya, selesai. Kok lu belum kok gak duduk, diri aja khatibnya. Tiba-tiba mulai lagi. Itu bisa menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Sebelum Anda melaksanakan seperti itu, maka Anda harus menjelaskan terlebih dahulu. Dalam keadaan itu tindakan yang menyelisih sunnah. Yang sunnah duduk. Yang sunnah duduk. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ini terkait dengan masalah beberapa hal yang disebutkan di sini oleh apa namanya riwayat ini, yang disebutkan dalam riwayat itu. Tiga ya, khutbahnya dua kali sambil berdiri, duduk antara dua khutbah. Ini terkait dengan masalah gaya khutbahnya yang disebutkan dalam hadis ini. Barakallah. Masih banyak yang lain. Saya tambahkan sekilas. Yang pertama, apa hukum khutbah memegang tongkat? Yakhtub wa huwa ya'tamidu 'ala 'asa. Khutbah sambil memegang tongkat. Ini ada istilah panjang di kalangan para ulama mutaakhirin, ulama sekarang juga. Sebagian ulama dulu dan sekarang berpendapat bahwasanya khutbah menggunakan tongkat itu hanya ada di awal Islam. Hanya ada di awal Islam sebelum Rasul membuat mimbar. Sebelum Rasul membuat mimbar. Adapun ketika Rasul sudah membuat mimbar, maka beliau tidak khutbah. Enggak pernah khutbah menggunakan tongkat. Sebab paham ya kan, Rasul sebelumnya di awal Islam, beliau kan berkhutbah apa namanya berkerekan pada pelepah kurma, apa namanya batang kurma, pada batang kurma. Begitu beliau dipikirkan mimbar oleh salah seorang sahabatnya, maka beliau meninggalkan batang kurma tadi. Ternyata dia berteriak, batang kurma tadi bersuara, dia dengan suara orang yang sedih. Maka dipegang sama Rasul, dipeluk sama Rasul, diam. Rupanya dia sedih, ditinggal Rasul alaihi salatu wasalam. Kata ulama yang sekarang ini, pendapat yang pertama ini, ketika Rasul sebelum membuat mimbar itu menggunakan tongkat. Tapi ketika sudah membuat mimbar, beliau tidak lagi menggunakan tongkat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan berkhutbah menggunakan tongkat itu sunnah, mustahab, tidak wajib, dan bukan termasuk syarat sahnya jumatan. Secara mutlak, baik di awal Islam ataupun di akhir Islam, baik Rasul sebelum bikin mimbar atau setelah membuat mimbar, sunnah secara mutlak. Sekarang. Dan yang kedua ini yang saya pernah meraji, wallahu a'lam bishawab, dikarenakan beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama secara khusus tentang masalah ini. Di antara riwayat tadi terjadinya ketika ayyamul wufud atau amul wufud, tahun-tahun banyak delegasi menemui Rasulullah SAW. Jadi yang menyaksikan Rasul berkhutbah dengan tongkat itu beberapa orang yang datang ke Madinah sebagai delegasi, namanya wufud. Dan amul wufud terjadinya setelah Khaibar dan menjelang kota Mekah atau setelah kota Mekah, termasuk di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, saya pribadi berpendapat berkhutbah menggunakan tongkat itu sunnah, tidak wajib, dan bukan termasuk syarat sahnya jumat. Bagi mereka yang telah mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala sunnahnya. Bagi mereka yang tidak mengamalkannya, tidak mengamal, tidak sampai datang jumatnya. Barakallahu. Nah, ini terkait dengan khutbah menggunakan tongkat. Kemudian ukuran khotbah Jumat yang dianggap mencukupi itu seberapa? Itu juga dibahas oleh para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat khotbah Jumat itu baru dinyatakan cukup kalau di situ dibacakan Al-Qur'an. Ada qiraatul Qur'annya. Dan di situ ada mauidhahnya, pengarahannya. Kalau tidak ada ini, tidak sah. Sehingga kalau ditartib menurut pendapatnya beliau, khutbah itu ada tahmidnya, innalhamdulillah, dasolawatnya, segala macam mukaddimah khutbah itu ya. Kemudian setelah itu minimal ada ayat yang dibacakan, minimal ada mauidhah yang disampaikan. Cukup. Kalau tidak ada Quran yang dibacakan atau tidak ada mauidhah yang disampaikan, tidak sah khutbahnya. Diulangi lagi. Jadi misalnya ada orang yang khutbah hanya mengatakan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sami'a wa ata'a. Terus aku lupa di hadas selesai. Paham ya? Aku lupa di hadas selesai gitu. Hah? Kemudian apa yang kedua? Apa namanya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Jadi kan khutbah saya alhamdulillahirabbil alamin turun. Kayak gitu ya. Tidak ada lah baca Quran wala baca wala mauidhah. Itu pendapat Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Masya Allah. Tahu ya? Tidak sah. Sementara pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, membaca Quran bukan persyaratan. Mauidhah bukan persyaratan. Minimalnya sudah ada pujian kepada Allah, innalhamdulillah, ada sholawat kepada Rasulullah SAW, cukup, cukup. Fal khutbatu sahihah, khutbahnya sah. Tapi yang lebih afdal ada mauidhahnya, ada qiraatul Qur'annya, ayat yang disampaikan, kalau macam. Walau sahih, ini pendapat yang sahih, pendapat jumhur, dikarenakan tidak ada dalil yang menerangkan kepada kita tentang keharusan membacakan Quran atau mauidhah. Mauidhah. Barakallah. Sehingga kalau ada orang yang misalkan harus ke masjid, ini tidak ada imamnya, oh, tidak ada khatibnya, tidak datang. Waduh, sopo sih ganti. Ayah nanti tidak ada yang berani saya mau ngomong apa dia khutbah ini. Masalah, ayah kamu bangkit. Ya lah, saya bangkit. Bangkit dia. Bayangannya mau jadi khutbah baru ini. Ternyata tidak. Alhamdulillah, aduh. Apal dia khutbah. Apa, bukan di bawah khutbah, apal dia. Amma ba'du wa'inna sallam. Wa'kullu bid'atun bolala. Wa'kullu bolala din finnar. Aku lupa dia. Selesai. Duduk dia setelah itu. Kemudian tadi alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Jadi kan khutbah dari saya alhamdulillah wa ta'ala akhirnya salat. Hanya itu. La kalam wa la mu'idah wa la ayat wa la hadith. Tidak. Hanya itu. Sudah ada tahmid, puji-pujian kepada Allah, ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, apalagi dibacakan tiga ayat takwa dan segala macam sudah. Itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Ini batas minimal yang namanya khutbah ala qaul jumhur. Bahkan kalau saatnya dia mengatakan sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku lupa oleh hari ini. Jadi kalau saya membacakan tiga ayat terkait dengan takwa, dan tidak usah membacakan fa'inna astaghfir hadin. Cukup katanya. Ini ada salawat, ada pujian kepada Allah, ada salawat, selesai. Hasil maksud. Imam. Tapi ya secara kenyataannya ya tidak demikian. Yang lebih afdal lagi ada terkir memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Fas'au ila dzikrillah. Berdikaslah kepada dzikir kepada Allah. Bas itu kadar minimal khutbah yang dikatakan sah itu. Gitu ya, ini pendapat jumhur ulama. Tapi tolong jangan dipraktekkan ya. Saya hanya menjelaskan uraian para fuqaha, para ulama, tapi tolong jangan diamalkan dengan orang masyarakat. Saya khawatir nanti imam mereka heboh, atau mungkin sebagian masyarakat ngerti boleh jadi sunnah sahih. Sehingga nanti di mana-mana khutbah pun itu tok, itu kan cukup 5 menit selesai. Nah gitu ya. Abduhu wa rasuluhu aqulu qawli. Sudah, kemudian itu deh alhamdulillah rabbil alamin aqimish shalah. Para bingung ikut apa? Allah musta'an. Maksudnya cukup ya. Allah musta'an. Ala kulli hal barakallahu di mengatakan tadi terkait dengan pengamalan di kalangan masyarakat, tidak semua ilmu yang kita pelajari atau uraian para fuqaha yang kita pelajari bisa diamalkan dengan masyarakat. Yang tepat ada mawdhu'nya para terbimbing ini. Masya Allah, itu terkait dengan masalah khutbahnya. Terus khutbahnya pakai bahasa apa? Apakah menggunakan bahasa Arab? Ataukah boleh menggunakan bahasa lain Arab? Pakai bahasa apa ya khutbahnya? Ada yang membeli sepanjang. Saya mau tanya, pernahkah Rasulullah SAW berkhutbah dengan selain bahasa Arab? Jawabannya, nama. Pernahkah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali berkhutbah dengan selain bahasa Arab? Kalau Abu Bakar jelas, sama Umar. Pernah dalam keadaan pada masa beliau perluasan wilayah Islam sedemikian luas, Persia tak, Romawi tak, banyak orang-orang luar yang masuk ke kota Madinah yang non Arab, apalagi pada masa Uthman, apalagi pada masa Ali. Pernahkah Khulafaur Rasyidin berkhutbah dengan selain bahasa Arab? Jawabannya sebatas pengetahuan kita. Pernah. Ada riwayatnya. Utsman berkhutbah dengan bahasa Persia begitu, dengan bahasa Romawi, dengan bahasa Yunani. Bukan secara riil. Secara riil. Masya Allah. Dalam riwayat tidak pernah dijumpai satu riwayat pun yang menjelaskan Khulafaur Rasyidin pernah berkhutbah dengan selain bahasa. Mereka semuanya khutbah yang menggunakan bahasa Arab. Dari sinilah muncul ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini ikhtilaf terakhir. Sebagian ulama kita dulu bahkan sampai sekarang ada yang berpendapat khutbah Jumat itu afdalnya dengan bahasa Arab. Karena Rasul tidak pernah khutbah dengan selain bahasa Arab. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali tidak pernah berkhutbah dengan selain bahasa Arab. Sehingga yang afdal khutbahnya itu menggunakan bahasa Arab. Saya katakan ada ulama yang berpendapat demikian sampai sekarang. Ini para fuqaha banyak, bukan orang-orang yang aneh-aneh. Para fuqaha. Ada lagi yang berpendapat tadi. Dibikin dua kali. Khutbah yang pertama menggunakan bahasa Arab, selesai, kemudian diterjemahkan kepada bahasa setempat. Itu pendapat sebagai fuqaha. Sehingga jangan heran kalau sebagai tempat kita pernah mendengar dua kali. Arab dulu, baru kemudian diterjemahkan. Selesai khutbah, selesai sholat, pada sholat ada penerjemahan khutbah. Itu mengamalkan pendapat sebagian ulama. Pendapat yang ketiga menyatakan khutbah Jumat itu menggunakan bahasa setempat. Kalau dia khutbahnya di kalangan orang Arab, bahasa Arab. Kalau dia khutbahnya di kalangan orang dengan bahasa Urdu, ya bahasa Urdu. Kalau dengan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Kalau dia berkhutbah di kalangan orang Indonesia, maka dengan bahasa Indonesia. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan sejumlah para masyayikh di zaman sekarang. Kenapa? Dikarenakan maksud dan tujuan khutbah itu bukan bahasa Arabnya, bukan masalah bahasanya, tapi tujuan khutbah ialah memberi peringatan kepada kaum muslimin, memberikan mau'idhah, pengarahan kepada kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Diperintahkan bergegas berzikir kepada Allah. Bagaimana mungkin orang Indonesia bisa ingat Allah, bisa berzikir kepada Allah? Khutbah bahasa Arab terus. Gak mudeng deh, ngomong apa ya khutbah. Gak paham dia. Sehingga tazkir, upaya memberi peringatan gak tercapai. Memberikan mau'idhah gak tercapai. Dakwah gak tercapai. Dengan seperti ini. Barakallahu. Maka yang rajih wallahu a'lam bissawab, pendapat yang terakhir ini, tujuan khutbah ialah memberi peringatan, memberikan mau'idhah, pengarahan, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, maka disampaikan menggunakan bahasa masing-masing. Adapun rasul dan para ulama rasidin, dikarenakan mereka tempatnya ketika itu di Arab, sehingga pun mereka menyampaikan dengan bahasa Arab itu. Walaupun ada di tengah-tengah mereka orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Sebagaimana sekarang menggunakan bahasa Indonesia, kemudian yang datang ada yang dari orang-orang asing, ada yang dari Arab, ada yang dari Inggris, dari Australia, dan segala macam, dan mengerti bahasa Indonesia. Lepas. Tapi intinya adalah ditujukan kepada orang-orang setempat. Alhamdulillah. Dan ini yang berlaku sampai sekarang ini. Sampai di zaman sekarang ini yang berlaku di semua tempat. Mereka berkhutbah menggunakan bahasanya masing-masing. Tapi ada yang masih mengamalkan pendapat yang lain. Sampai sekarang khutbah bahasa Arab terus. Sehingga setiap kali khutbah itu tidak pernah mudeng ngomong apa ini khutbahnya. Terus pokoknya Jumatan gak mudeng tidur sudah begitu selesai salat sudah. Yang penting syarat gitu. Allah SWT. Tapi yang rajin barakallahu fiik. Yang rajin adalah menggunakan bahasa setempat supaya tercapai maksud dari tazkir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Hadza wassalam. Wallahu ta'ala. Masyaallah. Pas azan. Sehingga tidak ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Jadi enggak ada pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan? Banyak pertanyaan dan berhubung insya Allah kita pada pertemuan yang berikutnya masih panjang pembahasan masalah Jumat, kita ulas insya Allah pada pertemuan saja. Mungkin pertanyaan dan segala macam bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Alhamdulillah subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.